Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Pemirsa Batu TV yang dimuliakan oleh Allah, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa berjalan waktu demi waktu, saat demi saat di bulan Ramadan yang mulia. Dengan penuh kenikmatan dan kegembiraan, kita telah menjalani saat dan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah. Kita tahan lapar, kita tahan haus, tiada lain hanyalah untuk meraih ridha Allah subhanahu wa ta'ala di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Hingga akhirnya datanglah suatu hari, di mana hari ini adalah hari di mana ketika manusia diampuni dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hingga seakan-akan dia seorang bayi yang keluar dari perut ibunya. Itulah Idul Fitri, hari kembali kita fitrah, hari kembali kita suci dari segala dosa. Minal a'idin wal fa'izin, lisan-lisan kaum muslimin satu dengan yang lainnya mengucapkan suatu tahniah, doa agar kita kembali fitrah, faizin, kita mampu menjalani kehidupan kita khususnya di bulan Ramadan dalam menghadapi segala hal yang membuat kita jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di hari ini adalah kenikmatan yang besar, doa oleh Allah diijabahi, hati dibersihkan. Maka dengannya wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan kita mengungkap Allahu Akbar, takbir, tidak ada yang maha agung dan maha mulia selain Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi wahai umat Islam, kemuliaan Idul Fitri bukanlah hanya kemuliaan kita memakai baju baru, makanan enak, walaupun itu adalah sebagai ungkapan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ungkapkanlah kenikmatan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan kita memasak masakan yang enak, memakai baju baru, itu sunnah Nabi Muhammad. Tapi jangan sampai justru itu menjadi poros atau menjadi titik utama untuk lebaran untuk kita. Para ulama mengatakan laisal id man thiyabuhul jadid walakin al id man ta'atuhu tazid. Lebaran itu bukan dengan hanya kita pakai baju baru, akan tetapi lebaran adalah orang yang taatnya semakin baru. Maka itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa karramallahu wajha, ketika beliau ditanya tentang kapan lebaran wahai imam, maka beliau menjawab dengan jawaban yang begitu mulia. Beliau menjawab al yaumul lana'id wal ghadan lana'id wa bil amsi lana'id wa kullu yaumin ma asaitu fihi rabbi fahuwa 'id. Subhanallah. Beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib begitu mengerti makna hakikat daripada lebaran. Beliau mengatakan hari ini aku lebaran, bahkan kemarin juga lebaran, dan insya Allah besok pun aku juga lebaran. Apa makna lebaran pada sahabat mulia Nabi besar Muhammad Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Beliau menjawab kulla yaumin ma asaitu fihi rabbi fahuwa 'id. Karena setiap hari di mana aku enggak maksiat kepada Allah, itulah lebaran. Maka jangan sampai justru kita di waktu lebaran kita maksiat. Jauhi segala kemaksiatan di bulan, di saat yang mulia tersebut. Kalau sudah waktunya lebaran kita maksiat, enggak jadi lebaran lagi di hadapan kita. Maka itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangan coreng hari lebaran dengan kita melakukan kemaksiatan. Malah justru di bulan atau di hari lebaran tersebut, bersalaman laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, berkumpul laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, berjalan dari rumah menuju ke masjid dengan wewangian para wanitanya, dengan membuka jilbab dan membuka auratnya, maka ini bukan lebaran. Ini justru lebaran bagi syaitan dan nafsu. Tapi ini bukan lebaran bagi orang yang beriman. Sempurnakan makna lebaran dengan taat yang bertambah. Di bulan lebaran, di hari lebaran tersebut, kita udah terbiasa lisan kita untuk gak membicarakan hal orang. Kita udah terbiasa mata kita gak memandang hal yang diharamkan oleh Allah. Itulah tarbiyah Ramadan. Itulah madrasah Ramadan. Tapi sayang, kadang-kadang umat Islam justru mereka ketika hari lebaran mereka pakai wewangian, mereka mengumbar auratnya, bahkan ketika silaturahmi pun membuka aib orang di antara kita sesama umat Islam. Maka itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan lebaran ini sebaik-baiknya lebaran. Jadikanlah lebaran ini sebaik-baiknya hari agar kita bisa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kami ucapkan bagi segenap pemirsa Batu TV, minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.